menjadi al-hindati, al-hindatu. Kemudian muslimatun menjadi muslimatun. Ya. Dan seterusnya. Ya. Di mana alif dan ta pada al-hindatu dan muslimatun ini adalah alif apa? Alif dan ta, alif dan ta tambahan, mazidatain. Ya. Maka dari sini kita tahu kalau dia alif atau ta-nya bukan tambahan, maka dia bukan jamak muannats salim. Misalnya baitun, jadi abiyatun, baitun menjadi abiyat. Nah ini abiyat ini bukan jamak muannats salim, ya, melainkan jamak taksir. Kenapa? Karena ta yang ada pada abiyat itu adalah ta asli atau asliyah. Laisat zaidah. Baik. Sekarang kita lihat pada contoh. Kita ambil contoh yang ada di sini. Lepas. Ahsanat al-hindatu tarbiyata auladihinna ahsanat al-hindatu tarbiyata auladihinna. Ya, kita ambil sahihnya ya, sahih al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi li'annahu jama' al-mu'annas as-salim. Baik. Ini contoh yang dhammahnya dhahirah. Lalu apakah bisa dia dhammahnya muqaddarah? Ya, ya namanya saja di dalam pengertiannya dia adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain Ya, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dia akhirnya adalah pasti ta. Tidak mungkin alif dan tidak mungkin ya, tidak mungkin alif lazimah dan tidak mungkin ya lazimah. Apa yang mungkin? Yang mungkin adalah kalau dia bersambung dengan ya al-mutakallim. Contohnya di sini disebutkan asmarat syajarati. Asmarat syajarati. Asmarat syajarati. Syahidnya syajarati fa'ilun marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya mana'a min buhuriha al-munasabah. Biar gampang, al-munasabah wahuwa mudafun. Nah, ini kadang lupa nih. Ya, tidak disebutkan bahwasanya dia adalah mudaf. Harusnya dilengkapi. Wa huwa mudaf wal ya dhamirun muttasilun mabniyun 'alal ya ala sukun, afan. Mabniun ala sukun fi mahalli al-jarri mudafun ilaih. Ya, mudafun ilaih. Baik. Ini keterangan. Kita akan baca dulu di sini. Taib. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Al-maudi'u salis jam'u al-mu'annas as-salim. Wahuwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa-apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Nah, ini bisa dikatakan definisi yang paling selamat untuk jamak mu'annas as-salim. Ya, definisi yang paling selamat. Ya, alasannya tidak kita sebutkan sekarang. Ya, karena yang penting kita tahu aja bahwasannya jamak mu'annas salim untuk sementara sudah. Pengertiannya majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Nahu contohnya ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Ahsanati alhindatu tarbiyata auladihinna. Sahihnya mana sini alhindatu? Falhindatu jam'u muannatsin salimun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ya, marfu'un wa alamatu rafihi. Kenapa marfu? Karena dia fa'il. Wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirihi. Wa qad zada ala mufradihi wa huwa hindun bil alif wa ta. Ya. Dikatakan salim karena dia tidak mengubah bentuk mufradnya. Al-hindun menjadi al-hindatu. Ya, bentuk mufradnya tetap. Wa qad yakunu rafuhu bi dhammah muqaddarah. Dan terkadang rafa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah. Ya, wadzalika fi mawdhi'in wahid. Ya, dan ini adalah pada ya satu tempat saja, yaitu wahwa idza udifa ilayya ilmutakallim. Kalau dia di idofahkan kepada ia al-mutakallim. Ya, pada itu saja. Kalau dia ta'adur, tidak bisa. Karena ta'adur harus diakhiri alif. Sikal juga tidak, karena dia diakhiri tak. Ya, kemungkinannya adalah ya mutakallim ditambahkan atau disandarkan kepada ya ya mutakallim. Nahu asmarat syajarati. Asmarat syajarati. Wa fit tanzil, ya, dan di dalam tanzil yaitu Al-Qur'an, haula'i banati. Ya, mereka adalah banati, anak-anak perempuanku. Fakulun min syajarati wa banati jam'u mu'anathin salim. Ya, syajarati dan banati adalah jamak mu'anas salim. Marfu'un, ya, marfu'. Syajarati sebagai fa'il, banati sebagai khobar. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla ya'i al-mutakallim man amidhuhriha istighalul mahal bi harakatil munasabato. Ya, man amidhuhriha al-munasabah. Ya. Qala. Fa in kanat ta'u asliyatan liwujudiha fil mufrad, ya. Kalau seandainya ta'nya, kalau seandainya ya ta'nya adalah asli, itu bukan tambahan, ya, seperti yang kita contohkan di sini baitun menjadi abyad, ya, liwujudiha fil mufrad. Ya, dikarenakan ada di mufrad, nahu baitun wa abyatun, ya, atau ya tidak kita contohkan di sini, di sini tambahkan wa kadzalikal alif nahu qadi wa qudatun. Ya, alifnya asli, contohnya qadi wa qudatun, yaitu alif yang ada pada qudatun itu bukan alif tambahan, merupakan ya ya yang berubah menjadi alif. Lam yakun jam'a mu'annasin saliman bal huwa jam'ut taksir, maka dia tidak menjadi jamak mu'annas salim, ya, tetapi menjadi jamak taksir. Kenapa? Ya, karena tidak dikatakan salim, ya, karena berubah bentuk mufradnya, ya, bait menjadi abyad, qadim menjadi qudah, berubah bentuk. Ya, dan juga tidak dikatakan jamak mu'annas salim karena ya walaupun diakhiri oleh alif dan ta, tapi salah satunya itu asli, bukan tambahan. Disyaratkan untuk jamak mu'annas salim alif dan ta-nya adalah sama-sama ya huruf ya tambahan, bukan huruf asli. Ya. Wallahu taala alam. Taip. Tempat yang kuat adalah fi'lul mudhari' alladzi lam yaqtarin bi akhiri syai'. Nah, ini kita tunda atau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Enggak apa-apa, sedikit saja kita satu-satu ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit agar lebih mudah dipahami. Naktafilahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.